نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اما بعد، اخوتي الاعزاء رحمكم الله، huruf dosa yang ke-11 sebutkan di sini, annal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna alayhi wa yasghura fi qalbihi wa dhalika alamatul halak. Semakin mengecilnya dosa tersebut dalam pandangan si pelaku sehingga menjadi awal kebinasaannya. Baru dosa apabila seseorang itu berlanjut dalam melakukan perbuatan dosanya, maka dosa itu akan semakin mengecil dalam pandangan dirinya sehingga menjadi tanda alamat daripada kehancurannya. Inna dzamba kullama saghara fi 'ain al-'abdi 'azama 'indallah. Karena sebagaimana juga telah dinyatakan sebelumnya, kalau dosa itu semakin kecil dalam pandangan seorang hamba, di hadapan Allah justru semakin besar. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, wa ia berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annaha fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya ibarat seseorang yang berada di bawah gunung yang khawatir kalau gunung itu akan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Sementara orang yang fasik atau ahli maksiat akan melihat dosa-dosanya itu ibarat apa? Ibarat lalat yang nemplok di hidungnya. Dia cuma bilang, ya, cuma dia bikin begini saja, fatara, maka lalat itu pun terbang. Dianggap dosa itu sebagai sesuatu yang ringan sekali, seperti lalat yang mencelup di tengah, di atas hidung seseorang. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Itu disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa'arabahu, beliau juga pernah berkata, innakum lata'amaluna a'amalan hi adakku fi a'yunikum minasya'ri kunna maraha ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam minal muhlikat. Kunna narahu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal muhlikat. Sesungguhnya kamu telah melakukan banyak sekali perbuatan. Ini orang-orang di zaman Ibnu Mas'ud, ya. Yang mana dalam pandangan kamu sekalian amalan itu lebih halus daripada rambut, saking sepelenya. Sementara kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang membinasakan. Ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memandang dosa-dosa itu demikian besar, yang pada masa kehidupan Ibnu Mas'ud yang tidak lepas masa kehidupan dari masa kehidupan tabi'in, yang jelas mereka itu masih jauh lebih baik secara umum daripada orang-orang yang hidup yang di zaman sekarang ini, kualitas keimanan dan ittiba' mereka kepada Rasul. Tapi demikian dikatakan, banyak amalan yang pada masa itu sudah dianggap ringan, di masa kehidupan sahabat itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang membinasakan. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, musibah atau pengaruh yang ke-12, annal ma'asyata turisuddul. Kemaksiatan itu membuat seorang menjadi hina pandangan Allah tadi hadapan manusia, seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Fa'innal izza kullal izz fi ta'atillah. Karena kemuliaan dan jati diri seorang muslim adalah dengan taat kepada Allah. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan, seperti sudah kita ungkapkan sebelumnya, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Kulihat dosa-dosa itu mematikan jiwa. Wa yurisu dzul idmanuha. Dan kecanduan dosa akan mewariskan kehinaan semata. Wa tarku dzunub hayatul qulub. Meninggalkan maksiat berarti menghidupkan jiwa. Wa khairun linafsika asyanuha, maka sebaik-baiknya perbuatan adalah meninggalkannya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kehinaan. Sehingga Umar bin Al-Khattab sering mengucapkan ungkapan yang beliau ulang-ulang berkali-kali dalam berbagai kejadian. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Innallaha qad azzana bil Islam. Man talaba al-izza bighairi al-Islam azallahu Allah. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ungkapan itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab bukan kepada seorang pengikutnya yang melakukan perbuatan dosa besar menurut pandangan kita. Pada waktu itu hanya sebagian di antara mereka itu berusaha menghormati Umar bin Khattab. Ya. Ketika beliau menyeberangi sungai, itu beliau mau dituntun, ya, mau apa istilahnya dihormati ya, sebagaimana layaknya para pembesar dihormati oleh pengikutnya. Umar bin Khattab menolak. Ketika ditanya, kenapa engkau mengatakan demikian? Kenapa engkau melakukan yang demikian? Menolak penghormatan yang diberikan. Beliau menjawab dengan demikiannya. Jadi, kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Islam. Kalau seandainya kita meminta kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Kalau seandainya seorang muslim mengisi kehidupannya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa dan yang lain-lain, maka dengan sendirinya kemuliaan sebagai muslim yang telah Allah anugerahkan kepadanya akan tercabut. Yang ke-13, annal ma'asi tufsidul aql, fa innal aqla nur wal ma'siyatu tudfi nurul aql. Wa idza tufi nuruhu dha'afa wa naqasa. Maksiat dapat merusak akal. Ya, merusak kemampuan intelektualitas. Karena sesungguhnya kemampuan bernalar itu adalah cahaya bagi seorang muslim. Dan kemaksiatan itu akan menghilangkan cahaya tersebut. Apabila cahaya sudah padam, maka kemampuan berpikir akan berkurang dan melemah. Yang ke-14, inna dzunub idza takatsarat tubi'a ala qalbi sahibiha. Kemaksiatan itu dapat terpatri dalam hati seorang manusia menjadi noda hitam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu. Fakana minal ghafilin, sehingga orang yang melakukan dosa tersebut menjadi orang-orang yang lengah, teledor dan lalai terhadap apa yang diperintahkan Allah. Seperti difirmankan Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Justru ya, apa yang mereka lakukan tersebut telah menjadi ran di dalam hati mereka, yaitu satu noda hitam yang tidak pernah hilang. Ini apabila maksiat itu dilakukan secara terus-menerus, ya, akan melahirkan noda hitam di dalam hati yang tidak pernah bisa dihapus kecuali dengan bertobat. Dan bahkan kemungkinan bertobat bagi orang semacam itu semakin tertipis, karena orang itu akan kehilangan keinginan untuk bertobat. Yang ke-15, annadzunub tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad. Dosa dapat menimbulkan berbagai kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan ya di lautan, di udara, ya, kerusakan yakni di lahan-lahan perkebunan atau di tempat-tempat kediaman kaum musyrikin dan di dalam masyarakat mereka secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kerusakan itu telah terlihat nyata di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia, itu akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, agar mereka merasakan akibat dari sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan. Semoga mereka itu kembali ke jalan yang benar. Yang ke-15, kemaksiatan dapat merusakkan, dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Ya, satu bentuk kemaksiatan itu dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan. Yang kadang-kadang sifat rusak di sini bukan saja dalam sisi akhlak dan moral, tingkah laku dan perbuatan, tapi juga dalam bentuk yang lebih konkret, kerusakan dunia. Karena akibat perbuatan orang-orang yang tidak mengenal, ya ini arti dosa lagi. 16, zahabul haya alladhi huwa madatu hayatil qalb. Hilangnya rasa malu yang merupakan materi terpenting di dalam hati. Wa huwa aslu kulli khair, yang merupakan asal dari segala kebaikan. Apabila rasa malu itu telah hilang, maka kebaikan yang ada di dalam hati pun akan hilang. sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-haya'u khairun kullu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan al-haya'u kulluhu khair. Jadi rasa malu itu adalah kebaikan dalam arti yang seutuhnya. Atau dalam riwayat yang lain, rasa malu seluruhnya itu adalah kebaikan. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa yang dimaksudkan dengan rasa malu, kata beliau, itu rasa malu yang merupakan fitrah manusia, karena pada dasarnya manusia itu malu melakukan kejahatan. Yang seorang mukmin khususnya, dia akan malu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini adalah rasa malu yang sesungguhnya. Adapun apabila seorang itu merasa seolah-olah malu ya, dalam melakukan kebaikan, pada dasarnya itu bukan malu, tapi itu adalah juben wal kasal, ya, perasaan pengecut dan malas. Ya, kalau ada orang misalnya, saya mau pakai jilbab tapi malu. Ini bukan malu, tapi pengecut. Ya, itu bukan malu, tapi pengecut. Karena tidak logis dia itu malu. Tapi kalau dia keluar rumah gak pakai pakaian, malu. Ini adalah fitrahnya. Ya. Pakaian tertutup semua, aurat keluar malah malu. Nah, ini bukan malu, tapi pengecut. Dan malas. Ya. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi orang yang melakukan kebaikan, ibadah, kok malu? Melakukan ketaatan, ya, itu malu. Itu sebenarnya bukan malu. Malu dalam bahasa orang, ya, sebagian ya orang-orang di daerah itu ada mengenal istilahnya perdewuh, orang Jawa, ya. Sikit-sikit, ah saya gak mau perdewuh. Kalau untuk menyampaikan kebaikan dengan alasan, oh saya sungkan. Ini bukan sungkan, tapi banget pengecut. Ini bukan sungkan, tapi banget. Kecuali kalau pertimbangannya memang nyata. Misalnya kalau memang saya menyampaikan kepada dia, dia tidak akan menerima. Ya, ya, karena mungkin sudah ada hubungan tidak baik antara keduanya. Jadi kalau saya menasihati dia atau memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, tidak akan sampai. Saya perlu orang lain. Ini lain perkara. Pertimbangannya adalah karena kemaslahatan. Kalau langsung kan malu menyampaikan kemana itu bukan malu, tapi dasarnya adalah malas atau ngejut. Ya. Yang ke-17, ya, disebutkan di sini perkataan ahli syair. Fama wallahi ma fil aishi khairun walad dunya idza dhahaba al haya. Demi Allah, tidak akan ada lagi kebaikan dalam kehidupan ini apabila ya sudah hilang rasa malu di dalam hati. Yang ke-17, anna dhunub tud'ifu fil qalbi ta'zima rabbi jalalu. Dosa bisa menyebabkan seorang hamba tidak mampu mengagungkan Allah. Ta'zim, ta'zimullah bi asma'ihi wa sifatihi, itu termasuk persyaratan munculnya rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu muncul sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, bahwa rasa takut itu muncul di antaranya karena ta'zimur rabb, mengagungkan Allah dengan asma dan sifatnya. Kemudian khasyatut tafrid, karena khawatir amal itu kurang. Yang ketiga, al-khawfu min su'il khatimah, takut menutup kehidupan dengan su'il khatimah. Itu yang bisa menimbulkan rasa takut orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak memahami asma dan sifat Allah, enggak mengerti tentang Allah yang Maha Besar, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha segala-galanya dengan segala sifat kesempurnaan yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam kitab dan sunnah, ya, dengan sendirinya tidak akan punya perasaan takut kepada Allah. Atau orang yang tidak merasa takut kalau amalnya kurang, ini juga orang tidak akan takut, karena berbuat maksiat, kurang dalam ibadah, dia tidak merasa. Dan orang yang tidak takut, dengan apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seolah-olah kalau sudah berada dalam lingkungan baik, ya insya Allah pasti akan mati dalam keadaan baik. Padahal berapa banyak orang yang hidup di lingkungan yang terbaik sekalipun, yang mati dalam keadaan kafir. Contoh konkretnya, salah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, di bawah bimbingan Nabi SAW, ya, malah mati sebagai kafir. Sholat di sof depan terus, ya. Tapi mati dalam keadaan kafir. Tidak merupakan jaminan. Wallahu alam. Kemudian yang ke-18, yang ke-17, ya. 17 atau 18? 18, ya. Yang ke-18 sekali lagi, menghilangkan penghormatan dan pengagungan seorang kepada Allah. Wa tudhiku wa qarahu fi qalbil abdi. Dan selanjutnya menimbulkan apa istilahnya, hilangnya kewibawa dirinya di hadapan sesama hamba. Selanjutnya yang ke-18, annaha tastad'i nisyan Allahi 'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa bain nafsihi wa syaitani wa hunakal halak alladhi la yurja ma'ahu najah. Menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melupakannya sehingga membiarkan dia dengan kemaksiatan dan dengan setan yang telah mengajaknya kepada dunia dan ke dalam lembah kemaksiatan tersebut. Nah, pada saat itu adalah masa timbulnya kebinasaan yang tidak akan bisa diharapkan lagi akan datang keselamatan. Itu orang yang melupakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti dalam keadaan buta, ya, tidak bisa apa istilahnya berjalan sebagaimana yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Ketika dia bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta pada dahulu aku dalam keadaan melihat di dunia. Qala karena firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga telah datang kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, kemudian kamu melupakannya, maka pada hari ini juga kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah membiarkan orang itu dengan kemaksiatannya, ya, sudah melupakannya, tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk menyadari kesalahannya, maka pada saat itu adalah kebinasaan, tidak ada lagi jalan untuk selamat. Kemudian selanjutnya ke 19. An-nadzunub tukhrijul 'abda min da'iratil ihsan wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Dosa-dosa juga bisa mengeluarkan seorang hamba dari kedudukannya sebagai muhsinin, muhsin, ya. Sebagai muhsin atau muttaqin. Fa innal ihsan idza basharal qalba mana'ahu minal ma'asi. Karena kalau orang itu sudah memiliki ihsan, itu akan terpelihara dari kemaksiatan. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warisannya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalul 'abdu yataqarrabu alayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi seorang hamba itu selalu mendekatkan diri kepada Allah terus dengan amal-amal ibadah sampai Allah itu mencintai dia. Kalau sudah mencintainya, ya udah, pandangan matanya, pendengarannya, kaki, tangan semua dibimbing Allah. Masa dibimbing Allah di sini diselamatkan dari melakukan perbuatan maksiat dengan anggota tubuh tadi. Ini bagi orang yang sudah sampai kepada tingkat ihsan. Nah, satu keperbuatan maksiat itu akan menutup kesempatan orang menjadi muhsin dia, sehingga dia tidak terpelihara dari perbuatan maksiat untuk selanjutnya. Ya, dengan selalu meninggalkan maksiat dan berusaha meninggalkan maksiat, orang akan terbimbing menuju derajat sebagai muhsin. Nah, kalau sudah sampai kepada derajat sebagai muhsin, niscaya dia akan terpelihara dari maksiat itu sendiri. Jadi saling mendukung dan melengkapi. Kemudian yang ke-20, annaha tuzilun ni'am wa tuhillun naqam. Dosa-dosa itu dapat menghilangkan kenikmatan dan memunculkan bencana. Kenikmatan hidup akan hilang, muncul bencana. Fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bi dzambin. Wa la halat bihi naqmatun illa bi dzambin. Setiap kenikmatan yang dirasakan seorang hamba, maaf, yang hilang dari diri seorang hamba pasti karena satu dosa. Dan setiap kali bencana muncul juga karena adanya dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu warda, ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Setiap kali muncul bencana dasarnya adalah karena adanya perbuatan dosa. Dan setiap diangkat satu bencana karena adanya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Ya, setiap musibah yang menimpa diri kamu sekalian adalah akibat perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak dari perbuatan dosa. Demikian juga dalam surah Al-Anfal ayat 53, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan atau menghilangkan kenikmatan dari diri seorang hamba kecuali kalau mereka merubah dengan sendirinya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba diangkat dan dihilangkan karena kemaksiatan yang dilakukan hamba tersebut. Qala syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dzunub tuzilun ni'am. Apabila kamu mendapatkan kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa inna dzunub tuzilun ni'am, karena dosa-dosa itu dapat menghilangkan kenikmatan. Wa khattiha bi tha'atin bi ta'ati rabbil ibad. Hadatilah ya dosa-dosa itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Farabbul ibad sari'un naqam, karena rabb atau ilah yang diibadahi oleh seorang hamba itu akan cepat memberikan azabnya kepada hamba tersebut. Yang ke-21, annaha tuqi'u al-wahshah al-'azimah fil qalb. Ya, dosa-dosa itu dapat menimbulkan kegersangan hati. Fayajidu adz-dzamba nafsahu mustawhishan waqa'atil wahshah bainahu wa bain rabbih wa bain al-khalqi wa bain nafsihi. Wa kullama kathratid dzunub ishtaddatil wahshah ya wa amarul 'aysh 'aysul mustawhishin wa tabul 'aysh 'aysul musta'nisin. Sehingga dosa itu sendiri ya, apabila terdapat di dalam hati akan menjadikan hati itu gersang, sehingga membuat garis pemisah kesenjangan antara diri seorang hamba dengan Rabbnya, bahkan membuat kesenjangan antara diri seorang hamba dengan makhluk, dengan sesama makhluk. Apabila dosa tersebut semakin banyak, semakin gersang hatinya. Seburuk-buruknya kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang berhati gersang, dan sebaik-baiknya kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang berhati tenteram. Di kegersangan hati, hati itu menjadi kosong, menjadi tidak karuan, semeraut dan lain-lain, sehingga orang berpikiran yang macam-macam, tidak memiliki kebahagiaan, ya, akhlak pun menjadi tidak karuan. Itu dasarnya adalah karena banyak berbuat maksiat. Seperti itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ukibba ahlu jahannam, ya, illa hasaidu al sinatihim. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam jahanam itu tidak dicampakkan ke dalam jahanam melainkan akibat perbuatan lisan mereka. Apakah semua perbuatan adalah dosa lisan atau lidah? Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa pasti akan teraplikasikan dalam lidah. Ya. Pikiran yang sudah kotor akhirnya melahirkan lidah yang kotor dan rusak. Itu niscaya akan dilakukan oleh orang yang berbuat banyak berbuat dosa. Gampang mengucapkan kata-kata kasar, kotor segala itu, karena memang hatinya sudah penuh dengan maksiat. Ya, hatinya sudah penuh dengan maksiat. Seperti dinyatakanlah Imam Ali bin Abi Thalib, ma asarra ahadun sariratan illa azhara Allahu fi safhati wajhi wa falatati lisani. Setiap seorang hamba menyembunyikan sesuatu di dalam hati, itu pasti akan nampak dalam kerut wajahnya atau dalam ucapannya. Orang bisa menyembunyikan maksiat sekian besarnya, tidak diketahui orang, dia saja yang tahu mungkin saja. Tapi lihat wajahnya atau lidahnya. Kalau lidahnya sudah tidak terjaga mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak karu-karuan, ya, itu berarti memang refleksi daripada apa yang tersembunyi dalam hatinya. Itu yang dinyatakanlah Imam Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi, dosa itu dapat menyebabkan hati gersang, sehingga menimbulkan kerusakan akhlak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Yang ke-22, annaha tusarriful qalba an sihhatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Dosa dapat menyebabkan hati itu tidak sehat, penuh penyakit dan menyimpang dari kebenaran. Fala yazalu mariyadan ma'luran la yantafi'u bil aghriyah. Sehingga hati itu enggak bisa mengambil faidah daripada obat, daripada makanan. Allati biha hayatuhu wa salahu, yang dapat menghidupkan hati. Fa inna ta'thirad dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan. Sehingga pengaruh dosa itu dalam kehidupan seorang hamba itu seperti pengaruh penyakit di dalam tubuh. Nah, sekali lagi, dosa itu dapat menyebabkan hati tidak sehat, sakit. Kalau hati itu sudah sakit, bisa dibayangkan ya. Dan sakit hati ini, ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Tibun Nabawi ya, Tibun Nabawi, halaman kedua. Tibun Nabawi menyebutkan bahwa penyakit itu ada dua. Penyakit hati itu ada penyakit apa? Syahwat, dan ada penyakit syubhat. Ya, penyakit syahwat itu ya karena hawa nafsu, keinginan untuk yang melampiaskan hawa nafsu, dan syahwat itu adalah munculnya keraguan-raguan, munculnya syubhat, syubhat itu munculnya keraguan, munculnya kesalahan, baik itu dalam akidah, keyakinan, dan yang lainnya. Annaha tusarriful qalb an sihhati istiqamati ila maradi wa nihrati wa la yazamu ma'lam an tafi al awla ati biha fahiya sufa inna ta'ti bi qalbi qalb qata fil amr fil adab. Selanjutnya 23 ya. 23 betul. Annaha tu'mi basiratal qalb. Dosa dapat menghilangkan cahaya hati. Basiratul qalb. Ya. Jadi ya hati yang peka ya, yang dapat memperingatkan manusia ketika dia mau melakukan perbuatan jelek. Wa tatmasu nurahu, menghilangkan nurnya. Wa tasuddu turuqal ilm, sehingga menghalangi masuknya ilmu. Wa tahjubu mawarid al hidayah, dan sulit menerima hidayah. Ya, peringatan yang Allah sebutkan ya melalui lisan Nabi SAW, ya. Wa'idun fi qalbi kulli mu'min, ya. Peringatan yang di dalam hati setiap mu'min ada. Itu akan apa? Akan mati akibat banyak berbuat dosa. Nabi SAW bersabda, istafti qalbaka, dalam riwayat, ya, sal domirak, tanyakan hati nurani kamu, tanyakan hati kecilmu. Karena hati kecil seorang mukmin itu akan melarang dirinya untuk melakukan perbuatan dosa. Mungkin kita anggap, oh kalau saya berbuat begini, dosa kayak gini pengaruhnya enggak banyak. Tanyakan hati kamu, ya. Saya udah terbiasa melihat aurat, ya sudah enggak terpengaruh lagi syahwat saya. Kamu sudah berubah, ya, menjadi ada tembok, ya. Enggak punya perasaan lagi, ya. Karena manusia pasti punya perasaan. Masih punya perasaan, ya. Di antara dua saja, kamu yang sudah mati atau masih hidup. Kalau masih hidup, pasti kamu punya perasaan. Jadi orang yang mengatakan demikian itu tanyakan kepada hati kecilnya, ya. Hati kecilnya akan mengatakan, "Oh, saya jalan-jalan sama ini enggak apa-apa kok. Perempuan ya tadi orang jalan berduaan itu bersepi-sepian ada setan, iya tapi setannya sudah berhasil kami tundukkan." Ya, ngomongnya saja, ya. Ngomongnya, tapi kenyataannya, ya, tanyakan kepada hati nuraninya. Saya seorang hati nurani yang bersih, akan menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, karena sudah jelas keharamannya dia ketahui, ya. Balik dari ajaran kitabullah atau dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, maksiat yang banyak ini menghilangkan, ya, menghilangkan adanya apa? Peringatan Allah dalam hadis setiap mu'min tadi. Wa'idullah fi qalbi kulli mu'min, dalam hadis Nawas bin Sam'an, ya, itu hilang dari diri seorang hamba. Yang ke-24, saqatal jah wal manzilah wal karamah inda Allah wa inda khalqih. Jatuhnya harkat atau harga diri seorang hamba di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Fa inna akramal khalq inda Allah atqahum. Ya, karena makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling dekat dan paling taat kepada-Nya. Harkat dirinya di hadapan Allah jatuh, dan demikian juga di hadapan manusia. Jadi diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa apabila seorang itu melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan menanamkan sifat benci seorang mukmin yang lain kepada kaum mukmin yang lain kepada dirinya. Itu melihatnya jadi enggak senang. Meskipun dosa itu tidak kelihatan. Melihat dia kok enggak senang saya bawaannya. Nah, karena dosa tersebut telah menghilangkan wibawa dirinya dan kehormatan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Allah alam. Kemudian selanjutnya yang ke-25, annaha taslibu sahibaha asma'al madah wa syaraf. Menghilangkan gelar-gelar baik pada diri seseorang. Ya, gelar dari Allah atau gelar dari manusia, ya. Tadinya seorang digelari mukmin, muhsin, bir, saleh, ya. Berubah gelarnya jadi fasik. Ya. Kayak apa sebenarnya para perawi hadis, ya, yang makin banyak punya cacat dalam sifat-sifatnya, itu makin banyak gelarnya yang jelek-jelek. Makin baik dan makin taat dia, makin konsekuen dia membawa ajaran Islam dan memandu hadis Nabi SAW, semakin gelarnya bertambah baik saja. Nah, itu sampai perawi hadis yang jelek hafalannya, tapi dia itu seorang yang taat, itu selalu diberikan lakab kepada dirinya itu, yang lakab itu hanya mengisyaratkan kelemahannya saja. Misalnya fulan saleh. Fulan itu orang yang saleh. Ini lakab kelemahan hadis. Karena kalau si fulan dikatakan saleh itu berarti belum ada jaminan terhadap hafalan hadisnya. Kalau ada jaminan tentu enggak akan dikatakan saleh, ya katakan fiqah. Tapi karena dia itu punya kesalehan ahli ibadah dan lain sebagainya, kata-kata jarahnya pun apa dengan kata-kata yang dengan gelar yang baik, yang baik, si fulan saleh. Si fulan ada orang yang saleh. Walaupun nanti ada yang mengucapkan dengan lafaz yang lain, si fulan layyunul hadis. Ya. Sih, bagus-bagus ya. Tapi kalau orang sudah jelek akhlaknya, tukang bohong segala macam, itu enggak ada ampun-ampun kalau dalam dalam hadis ya. Enggak ada ampun itu. Fulanun la yu'khadhu hadisuhu. Hadisnya enggak diambil. Itu sudah bagus kalau belum disebut mungkarul hadis. Muta ambil kadzib wa wadda kadzab, wah itu udah keterlaluan lagi ya. Dan seterusnya, jadi sifat-sifat yang baik hilang dari diri seseorang berganti dengan sifat-sifat jelek. Itu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang ke-26, annaha tujibul qati'ah bainal abdi wa bainar rabbih tabaraka ta'ala, memutus hubungan antara hamba dan Allah. Wa idza waqa'atil qati'atun qata'at anhu asbabul khair. Kalau hubungan antara hamba dengan Allah sudah terputus, hubungan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba pun terputus. Putusnya hubungan baik antara Allah dengan hambanya. Yang ke-27, annaha tamhaqu barakatal umr, barakatal rizq, barakatal ilm, barakatal amal, barakatat ta'ah, wa bil jumlah tamhaqu barakatad din wad dunya. Menghilangkan keberkahan dunia akhirat. Di sini disebutkan barakah umurnya hilang, barakah rezekinya hilang, barakah ilmunya hilang. Semua yang dia amalkan, yang dia pelajari, yang dia cari, enggak ada berkahnya semua. Sehingga dunia akhirat enggak ada berkah. Dibilang rezeki yang merupakan masalah keduniaan juga enggak ada berkahnya, ya. Umur yang juga di dalamnya termasuk ya sisi-sisi keduniaan juga enggak ada berkahnya. Ilmu yang merupakan jalan ke akhirat juga enggak bisa membawa dia kepada jalan akhirat yang sesungguhnya. Akhirnya hilang semua keberkahan dunia dan akhirat. Itu akibat terlalu banyak berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Yang ke-28, annaha tu'mil qalb fa in lam tu'mihi ada afat basirata. Dapat membutakan hati atau paling tidak melemahkan pandangan hati. Yang ke-29, annaha tunsil 'abdu nafsahu wa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Membuat seorang hamba itu lupa diri. Lupa diri. Kalau orang sudah lupa dengan dirinya sendiri, dia enggak sadar telah merusak dirinya, menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya, sudah enggak sadar lagi tuh. Perbuatan yang dia lakukan tuh sebenarnya jurusannya itu membawakan neraka, dia udah enggak sadar lagi. Bahkan jurusannya mau bikin dia mati pun enggak sadar lagi. Kalau orang sudah ya ini, kalau sudah banyak dosanya, demi duit 100 perak mau berantem, kalau benjol-benjol nanti berobat 100 perak enggak dapat. Yang perebutan duit yang sedikit mau mengorbankan nyawa. Ini seorang sudah lupa dengan dirinya sendiri. Ya, itu baru masalah dunianya, belum masalah akhiratnya. Jadi yang dicari dengan yang dan resikonya enggak seberapa. Resikonya enggak seberapa. Kalau sudah hatinya itu sudah tertutup dengan kemaksiatan. Yang ke-30, annaha tuzilun ni'mal hadirah. Akan menghilangkan kenikmatan yang akan datang. فتزيل الحاصل وتمنع الواصل فإن نعم الله ما خفض موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. Yes, karena kenikmatan Allah itu dapat dijaga dengan yang ada sekarang sehingga menimbulkan kenikmatan yang akan datang. Kalau sekarang ini tidak dijaga, maka yang akan datang juga akan hilang. Dan seterusnya. Jadi kenikmatan seorang hamba yang akan didapati pada masa akan datang pun terhalangi gara-gara kemaksiatan yang dilakukan pada hari ini. Yang ke-31, wa min atharika ma yalqi subhanahu wa ta'ala min ar-ru'bi wal khauf qalbil 'asi. Ya, timbulnya rasa takut yang ditanamkan Allah, timbulnya rasa takut dan khawatir yang ditanamkan Allah dalam hati seorang hamba. Ini alamat ahli maksiat. Fala tarahu illa khaifan maru'uban, sehingga orang yang suka berbuat maksiat bawahnya takut, khawatir. Ya. Hah? Ada masalah sedikit, takutnya setengah mati. Ini orang yang ahli maksiat. Fa'inna ta'ata hisnullahil a'zam alladhi man daqalahu kana minal aminin. Karena ketaatan itu ibarat apa? Ibarat benteng yang diberikan Allah yang terbesar bagi seorang hamba. Orang yang masuk ke dalam ketaatan itu ibarat orang yang berada dalam kondisi aman dari hukuman dunia dan akhirat. Nah, orang yang sudah melakukan kejahatan, melakukan dosa, berarti dia telah keluar daripada benteng ketaatan tadi, sehingga timbul rasa takut dan lain sebagainya. Itu umum dimiliki oleh orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bab tentang turuqil wiqayah minadz dzunub. Cara memelihara diri dari dosa-dosa. Saya singkat saja. Yang pertama tentunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ketakwaan dengan berbagai cara. Karena sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang atau di kalangan ahli kitab sebelum kamu dan kepada kamu sekalian agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa ini, ya, wasiat takwa ini diistilahkan dengan wasiatul awwalin wal akhirin. Yang harus selalu diulang-ulang, mau yang dengar bosan apa enggak, terserah, ittaqullah itu selalu diulang-ulang. Karena pada dasarnya memang kita harus terus memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah dengan banyaknya maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa'bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kamu ternyata berbuat kejahatan, ikuti, iringi dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan dosa perbuatan yang jahat. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ketakwaan harus dilakukan seorang, harus selalu diasah dan diperhatikan oleh seorang di setiap waktu dan tempat. Bahkan dalam konteks yang sehalus-halusnya, termasuk talabul ilm. Ya. Karena talabul ilm ini pekerjaan yang merupakan ibadah, butuh keikhlasan. Kalau tidak didasari karena ketakwaan, orang gak sadar ilmunya dicari dengan yang haram atau yang halal, tempat yang mencari ilmunya banyak halal haramnya apa enggak, tempat apa orang yang dia mau ambil ilmunya itu orang yang akan bisa membawa kepada ketakwaan apa enggak, teman-teman dalam mencari ilmu, teman-teman yang bisa menggiring kepada ketaatan atau tidak, pertimbangannya akan bisa dilakukan dengan baik apabila seorang itu memiliki kontrol takwa. Jadi ketakwaan yang maksimal yang bisa menghantarkan dia kepada kebaikan. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Sedangkan takwa itu sendiri berdasarkan definisi sebagian ulama, termasuk definisi yang paling lengkap tentang takwa, ayya'mala 'abdu bi ta'atillahi 'ala nurin minallahi yarju sawaballah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah, beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, mengharap pahala Allah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah dan mengharapkan pahala Allah. Meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah karena takut dengan siksa Allah. Itu hakikat daripada ketakwaan. Dan banyak para ulama menyebutkan definisi yang berbeda-beda, yang intinya adalah sama, ya, pemeliharaan diri seorang hamba dari perbuatan dosa. Ada yang memberikan definisi lebih ringkas, ya, takwa itu ialah wiqayatun nafsi an azabillahi wa ghadabi, memelihara diri dari azab dan siksa Allah, memelihara diri dari segala yang bisa menyebabkan azab turun, menyebabkan Allah marah kepadanya. Itu dinamakan dengan takwa. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan taqwal abdu li rabbihi ayaj'ala bainahu wa baina ma yakhshah min rabbihi wa min ghadabihi wa saqatihi wiqayatan taqiyatan min dhalik. Kalau orang bertakwa berarti dia membuat batasan antara dia dengan maksiat, antara dia dengan pelanggaran hukum Allah. Itu semacam tameng yang akan bisa memelihara dia untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut, yaitu dengan menjalankan ketaatan semaksimal mungkin dan menjauhkan kemaksiatan. Menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Fairuz Abadi mengatakan, wa'alam anna taqwa kanzun aziz, in zafirta bihi, fakam tajid fihi min jauharin syarif, wa'ilakin nafis, wa khairin kathir, wa rizqin karim, wa ghanamin jasim, wa milkin azim. Sesungguhnya, ketakwaan itu adalah merupakan harta karun yang amat mulia. Kalau kita mendapatkan ketakwaan, ibarat kita mendapatkan emas permata, ya, mendapatkan batu-batu mulia, kebaikan yang baik, kebaikan yang banyak, rezeki yang mulia, ya, hewan ternak yang besar-besar dan berbagai macam harta benda yang lainnya. Itu adalah ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu kenikmatan yang lebih besar setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada mar'ah salihah, wanita yang saleh. Artinya yang paling utama bagi seorang hamba adalah takwa. Itu yang paling utama. Baru kemudian kenikmatan tambahan itu adalah wanita yang salihah. Ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian ulama dari firman Allah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Yang dimaksudkan dengan hasanah di sini adalah mar'atan salihah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia di sini adalah mar'ah salihah. Kenapa demikian? Karena enggak ada kebaikan bagi seseorang yang lebih besar daripada ketakwaan kepada Allah selain mar'ah salihah. Jadi yang pertama dan paling utama yang merupakan khanzun aziz, harta benda paling mulia bagi seorang ini adalah ketakwaan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, taubat. Ya. Yang dimaksudkan taubat, definisi umum bukan syarat-syaratnya. Ya. Al-ilmu bi'adzbi dzamb. Mengenal besarnya dosa. Ya. Menyesalinya dan adanya keinginan hati untuk meninggalkannya. Seorang hamba mengetahui betul bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah dosa yang akan bisa membuat dirinya celaka, kemudian dia menyesal melakukannya dan berniat untuk meninggalkannya. Itu hakikat daripada makna taubat. Adapun kedudukan taubat di dalam Islam, inna taubah hiya haqiqatu dinil Islam. Taubat itu sendiri pada hakikatnya adalah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam seutuhnya itu adalah taubat. Wa din kulluhu dakhilun fi musammat taubah. Bahkan agama secara keseluruhan itu dinamakan taubat. Karena enggak ada agama yang tidak berfungsi taubat. Ta'budullah, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan manusia itu yang beribadah memang untuk bisa memelihara diri dari azab dan kemarahan Allah, alias bertobat. Oleh sebab itu kalau ada orang bertanya, bagaimana jalan pintas menuju jannah? Jalan pintas itu bisa tinjau dari dua sisi, ya. Dari sisi kalau tinjauan sisinya karena dia merasa banyak dosa dan sebagainya, ingin cepat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang paling terdekat adalah taubat. Kalau dia menjalankan Islam sehingga Islam itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkannya ke dalam jannah, maka tidak ada jalan lain yang lebih dekat melainkan talabul ilm. Talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Taubat itu adalah sisi pengamalan Islamnya. Talabul ilm itu adalah sebagai bekalnya, jalan menuju pengamalan yang dapat menyebabkan seorang itu ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. At-taubat adalah meninggalkan segala yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala lahir maupun batin. Sehingga dengan sendirinya dia masuk dalam definisi Islam itu sendiri, bahkan definisi iman dan definisi ihsan. Seluruh kedudukan tersebut secara utuh sebenarnya telah tercakup dalam taubat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa aktsarun nasi la ya'rifun qadra at-taubah. Banyak di antara manusia yang tidak tahu kedudukan taubat dalam Islam. Seolah-olah taubat itu kalau orang sudah habis-habisan jadi pencoleng gede, jadi perampok, mabuk, dia enggak sadar bahwa taubat itu adalah yang harus dilakukan sepanjang waktu. Tu istaghfirullah wa tubu ilaihi inni la astaghfirullah wa tubu ilaihi kulli yawmin akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian disabdakan oleh Nabi. Sehari semalam sebanyak-banyaknya. Karena aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya sehari itu lebih dari 70 kali atau dalam satu riwayat 100 kali. Ini taubat yang betul-betul mengetahui kedudukan taubat. Dalam pribadi seorang Nabi SAW yang sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana lagi ya, bagi kita sekarang ini yang jelas bertumpuk dengan dosa-dosa. Tapi umumnya di antara kita itu memahami taubat, oh si fulan sudah taubat. Dia yang tadinya jadi pemain bintang film, penyanyi, sekarang sudah mau sholat. Itu sudah taubat. Sudah taubat berarti enggak taubat lagi. Itu salah, ha? Kalau dikatakan sudah taubat dari perbuatannya yang ini, ya mungkin itu namanya taubat khusus. Taubat dari zina, taubat dari khamar. Tapi kalau yang namanya taubat enggak ada istilah sudah. Taubat itu harus dilakukan terus-menerus, ya. Taubat itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi istilahnya tubu ilallah kalau dalam ilmu balaghah itu perintah yang artinya mudawamah. Sama dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, bukan tunjukkan malah jalan yang lurus sekali sudah. Tunjukkan jalan yang lurus artinya lil mudawamah, berketerusan. Sama dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu perintah yang artinya lil mudawamah, menunjukkan terus-menerus. Lain dengan misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Tentang apa misalnya? Sawm tentang puasa, tentang salat ada yang nasu? Kalau enggak ada kebanyakan dalam hadis ya. Salu usumu ya, kebanyakan dalam hadis. Apa ada dalam Al-Qur'an yang ketika lafaznya perintah salat? Enggak. Tiga perintah ada enggak? Karena enggak ada ya. Dalam hadis lah, dalam hadis yang paling banyak ya. Dalam hadis. Ya perintahnya, misalnya bentuk perintahnya itu terkhusus misalnya. Atau perintah yang bukan dengan kata perintah, karena perintah dalam arti perintah syariat agama itu kan tidak harus dalam bentuk kata perintah. Ya. Misalnya juga seperti kutiba alaikum siyam. Itu artinya juga perintah untuk berpuasa, tapi dalam bentuk jumlah khobariyah, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa saum sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Ya, kalau ada satu perintah misalnya ya di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terkadang bisa berarti mudawamah, yang artinya terus-menerus, bisa juga artinya apabila dilakukan sekali sudah selesai, atau dilakukan sekali atau dua kali itu sudah cukup, seperti misalnya perintah melakukan haji. Itu bukan berarti terus-menerus. Jadi perintah itu dilakukan sekali seumur hidup. Lain dengan taubat yang harus dilakukan setiap hari dan setiap saat. Selanjutnya, hakikat taubat. Hakikat taubat itu adalah kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan terus berpegang teguh kepada apa yang diwajibkan watar kumayyah.